الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Melanjutkan mu'allif pada kitab Al-Usul Al-Thalatha, mengenai rukun Islam yang berikutnya. دليل الصيام، دليل mengenai الصيام merupakan lafaz jamak kata tunggalnya saum. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman telah dituliskan kepada kalian, artinya farada lakum, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba ala alladhina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya di antara tujuan puasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muttaqi. Kemudian rukun yang terakhir, wa dalilul hajj. Firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala wajib bagi umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu kepadanya. Wa man kafara, yang mengingkari kewajiban tersebut, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya atas semesta alam. Nah, di sini beliau menyebutkan lengkapan daripada rukun Islam, yaitu as-siyam. As-sawm secara bahasa bimakna al-imsak. Puasa kalau dari sisi bahasa diartikan menahan. As-sawm wal-imsak, puasa adalah menahan. Ini secara bahasa, etimologi lughawi secara bahasa Arab. Puasa adalah al-imsak, menahan. Dari istilah syar'i yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsak anil akli syurbi, menahan dari lapar dan dahaga, wasairil muftirat, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Al-imsak anil akli syurbi, menahan diri dari lapar dan dahaga, enggak makan enggak minum, wasairil muftirat, dan yang lainnya dari hal-hal yang bisa membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini waktunya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ta'abudan lillah, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ini yang dimaksud dengan puasa. Hukumnya apa? Wajib. Puasa hukumnya apa? Wajib. Yang dimaksud puasa di sini di bulan apa? Di bulan Ramadhan. Wajib dari Al-Quran, wajib dari As-Sunnah, dan sesuai dengan ijma' para ulama. Dari Al-Quran ayat yang kita baca, Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Begitu pula dari as-sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar yang antum sudah menghafalnya, buniyal islamu ala khams, ditegakkan Islam di atas lima pilar, lima pondasi, lima perkara. Naam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus salat, wa ita'uz zakat, wa shaumu ramadhan, wa hajjil bait. Naam, di antaranya adalah apa? Puasa di bulan Ramadhan. Nah, maka menunjukkan bahwasanya ibadah ini merupakan salah satu pilarnya agama. Begitu juga dari sisi ijma' para ulama, telah dinukilkan ijma' ijma'atil ummah ala wujubihi. Umat Islam ini sudah sepakat, mereka enggak ada khilaf mengenai wajibnya. Yang menukilkan ijma' diantaranya Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', begitu pula Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Kedua ulama ini, kedua aliman ini, mereka menyebutkan sepakat wajibnya apa? Puasa Ramadan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan yang mengingkari kewajiban puasa ini kafir. Nah, dihukumi apa? Keluar dari koridor keislaman. Yang mengingkari kewajibannya, dia mengatakan puasa enggak wajib. Yang mau ngerjakan monggo, enggak mau enggak ada masalah, enggak ada paksaan. Maka ini apa? Mengaku dirinya muslim. Maka hati-hati. Karena para ulama telah menegaskan akan hal ini. Yang mengingkari kewajibannya kafara, maka dia telah kufur. Karena dia mengingkari sesuatu yang sudah diketahui di dalam Islam. Perkara yang jelas. Nah, ini ibadah apa? Ibadah puasa. Nah, dan puasa terbagi menjadi berapa? Hah? Dua. Wajib dan sunnah. Nah, yang wajib ada berapa? Aiyah. Puasa yang wajib ada berapa? Satu. Sepakat? Tidak ada yang lain? Nah, dua. Berarti lebih dari satu. Tiga. Apa lagi? Tiga. Yang wajib itu ada tiga. Ramadan. Kemudian apa? Nazar, mewajibkan sesuatu yang enggak wajib atas dirinya. Nah, kalau saya menyelesaikan hafalan Al-Qur'an lillahi alayya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas diriku akan berpuasa satu pekan. Nah, dia dibebankan perkara yang sebetulnya enggak ada. Nah, karena dia mewajibkan kepada dirinya, maka hukum itu menjadi apa? Fard, harus dia kerjakan. Kemudian yang ketiga apa? Puasa kafarah, untuk pelebur. Kafarah ini terbagi menjadi berapa? Hah? Kafarah apa? Dengan wajibnya puasa seperti kafaratu adzihar. Adzihar itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, mungkin dalam keadaan emosi atau marah atau jengkel, nah, anti aliyya kadhahri ummi, nah, engkau bagiku wahai istriku seperti punggung ibuku. Berarti dia mengharamkan istrinya, dijadikan sama dengan ibunya. Nah, maka apa kafarahnya ini? Di antaranya apa? Puasa. Berapa lama? Hah? Dua bulan. Dalam surat apa? Al-Mujadalah. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamasa. Maka puasa dua bulan berturut-turut, enggak boleh putus. Kalau putus diulang lagi, kecuali ada uzur, sakit, musafir, atau uzurnya bertepatan dengan hari Id, kan enggak boleh puasa pada hari Id. Nah, ini tidak mengganggu. Selain itu, tidak boleh putus. Nah, sebelum mereka berhubungan, berarti tidak boleh berhubungan sampai puasa. Ini kafarat apa? Kafarat zihar. Nah, atau yang kedua, kafarah apa? Apa? Memegang istri. Nah, di bulan Ramadan, mujami' fi nahari Ramadan, mendatangi istri berjima dan keduanya bukan dari orang-orang yang diberikan uzur untuk berbuka. Nah, di siang hari di bulan Ramadan. Karena jima merupakan pembatal. Nah, maka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara pilihannya adalah apa? Nah, berpuasa selama berapa? 2 bulan juga. Nah, selama 2 bulan. Ini kafarat atau puasa kafar. Yang ketiga apa? Hah? Lupa. Yang ketiga sumpah. Nah. Berapa puasanya sumpah? Sumpah yang salah. 6, 3, 3 hari. 6. Dzalikum kafaratu aymanikum idza halaftum, itu adalah kafara sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Berpuasa 3 hari. Yang keempat, yang terakhir. Ada, habis. Puasa apa? Nah, puasa membunuh. Karena membunuh. Membunuh yang terbagi menjadi dua. Membunuh secara keliru atau mirip sengaja. Dia enggak sengaja tapi mirip sengaja. Syibhul amd. Mirip sengaja ini melakukan suatu perbuatan yang menurut kebiasaan enggak akan sampai kepada taraf kematian. Tiba-tiba meninggal. Dia pukul dengan tangannya, tahu-tahu apa? Mati. Atau disebet pakai pecut atau penjalin. Wajarnya apa, ikhwah? Ya sekedar apa? Memar mungkin. Ini sekali dipecut, dipukul, tahu-tahu apa? Wafat, meninggal. Orang yang memukul enggak niat apa? Enggak niat membunuh. Ini disebut syibhul amd. Atau yang kedua, membunuh keliru. Dia nembak burung, pelurunya nyasar ke manusia. Nah, dia lempar kers ini. Atau dia lempar apa? Mangga. Yang suka lempar mangga. Enggak tahu ternyata di atas mangga ada apa? Petaninya mau panen. Dilempar sama santri. Tahu-tahu apa? Tiba-tiba meninggal. Padahal niatnya apa? Ngelempar mangga. Boleh ngelempar mangga. Tahu-tahu apa? Wafat, meninggal. Ini disebut apa? Qatlu al-khata. Membunuh secara keliru. Nyam. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Maka kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu bentuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Puasa yang pertama. Puasa yang kedua apa? Tatawu. Puasa sunnah. Apa aja puasa sunnah? Nah, hari ini buat tanya jawab. Yang di atas tanya yang di bawah. Nah, mana Hafid? Gak ikut? Hah? Nah, Arman. Senin Kamis. Apa? Yang lebih 3 hari. Pasal Dawud, yom an yom. Nah. Ahmad. Arafah, tanggal berapa itu? Arafah tanggal berapa? Berapa? Sem? Nah. 9 atau 10, ikhwah? Sem? 9. Abu Bakar Puasa apa sunnah? Dalam seminggu 2 hari. Hari apa dan hari apa? Senin kah? Senin Kamis. Saya Muhammad. Asyura. Tanggal berapa itu? Asyura. Dari kata-kata apa? Asyur. Sepuluh. Iban. Puasa setelah bulan Ramadan apa? Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Bauzir. Puasa apa? Apa lagi ikhwah? Tasu'a. Intinya puasa Muharram. Sebut puasa Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahri lail Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus salat ba'da al-fariidha salatul lail, hadis Nabi. Dan salat yang paling afdal setelah wajib adalah salat malam. Puasa ba Muharram. Yang lain. Puasa ba di bulan Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini merupakan puasa tatawu. Nah, mana fadilah puasa ini sudah banyak diketahui, merupakan perisai. Nah, seseorang dari gejolak syahwat untuk menurunkan syahwat, terlebih lagi bagi para bujang yang belum menikah dengan berpuasa, bagi para thullabul ilm dengan berpuasa. Nah, para ulama mereka mengatakan kunna nasta'in ala talabil ilmi bisawm. Kami meminta pertolongan di dalam mencari ilmu, di dalam menghafal hadis dengan berpuasa. Sebagaimana perkataan siapa imam? Waqi ibn Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan. Mereka berpuasa. Untuk apa? Di antaranya menekan gejolak syahwat. Begitu juga puasa merupakan perisai seseorang dari api neraka. Puasa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, pahala yang besar karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan pahala. Naam, kemudian mendapatkan 2 kegembiraan. Gembira ketika apa? Berbuka, datang waktu maghrib senang. Naam, seolah semua makanan mau disantap. Baru masuk 3 butir kurma. Naam, 1 gelas air sudah kenyang. Ketika azan semuanya mau dihantam. Nah, dia senang ketika berbuka dan dia senang kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang besar. Naam. Begitu pula fadilahnya apa? Bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah cintai daripada apa? Rih al-misk, baunya misik, minyak wangi yang paling disenangi, digemari, paling asik di kalangan Arab, yaitu misk. Naam. Kemudian puasa dapat memberikan apa? Syafaat. Kelak ibadah puasa kita akan berbicara pada hari kiamat. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita menjadi saksi. Kelak puasa kita. Naam, inna shiyama wal Qur'an yushaffa'an yaumal qiyamah. Bacaan Al-Qur'an dan ibadah puasa kelak akan berbicara, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para pelakunya. Jadi jangan dianggap remeh. Baca Al-Qur'an, menghafal Al-Quran, murajaah, bangun jam 3, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Amalan yang antum kerjakan kelak menjadi pelindung bagi diri antum. Syafaat bagi dirimu sendiri, bukan orang lain, kembalinya kepada antum. Nah, begitu pula apa? Yang juga mentasmi mendapatkan pahala ini. Melonggarkan waktunya, mendengarkan kalamullah, menyimak yang salah ditegur. Nah, maka bacaan Al-Quran dan puasa akan berbicara. Al-Quran mengatakan kepada Allah, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Ya Allah, aku larang hamba ini tidur di malam hari. Waktu tidurnya berkurang. Nah, dia muraja'ah, dia tahsin, dia ziyadah. Nah, mudah-mudahan apa? Yang membangunkan pun juga mendapatkan apa? Ganjaran ini. Adal al-akhir kefairi. Nah, yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan orang yang mengamalkannya. Nah, fasyafi'ni fi, berikan syafaat kepadaku ya Allah untuk memberikan kepadanya. Begitu pula ibadah puasa kelak berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana'tuhu ta'ama wasyahwa, ya Allah, aku larang dia di dalam menyantap makanan dan aku larang dia untuk menyalurkan syahwatnya, enggak bisa jima. Nah, fasyafi'ni fi, berikan aku izin untuk memberikan syafaat. Fa syafa'an, keduanya pun diberikan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat pertolongan kepada para pelakunya. Maka di antaranya adalah ibadah apa? Puasa. Fadilah yang lain apa? Allah menyiapkan satu pintu surga bagi orang-orang yang ahli apa? Puasa. Pintu bernama apa? Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yawman qiyam. Yang hanya masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum ukhliqa. Orang yang terakhir masuk akan ditutup. Faman dakhala syariba, yang masuk akan minum. Faman syariba lam yadhma' ba'dahu abada. Ini ganjaran bagi mereka yang menahan dahaga, dikasih ketika masuk pintu rayyan dengan air. Ganjaran bagi mereka. Dan barang siapa yang minum air tersebut, lam yadhma' ba'dahu abada, enggak akan merasakan kehausan selamanya setelah itu. Nah, kemudian ahli puasa akan menjadi apa? Para siddiqina wasyuhada. Nah, karena ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, shallaitul khams wa sumtu ramadhana wa qumtuhu. Aku salat 5 waktu. Aku berpuasa di bulan Ramadhan. Aku salat malam. Famimman ana, aku ini termasuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, minas siddiqina wa syuhada. Dikategorikan sebagai para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Nas'alullaha an nakuna minhum. Semoga kita termasuk dari golongan itu. Nah. Kemudian rukun yang kelima yang terakhir, wa dalilul hajj. Hajj artinya secara bahasa al-qasdu. Naam. Menuju kepada sesuatu yang besar. Al-hajj bima'na al-qasd. Al-hajj itu artinya menuju kepada sesuatu yang besar. Hajja ilayya fulan. Orang Arab kalau mengatakan hajja ilayya fulan, seorang datang kepadaku dengan membawa hajat. Naam, wa rajulun mahjuj. Rajulun mahjuj, orang yang ditujui, yang didatangi, yang diampiri. Dari kata-kata apa? Hajj secara bahasa. Secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan hajj adalah at-ta'abbud bi'ada'il manasik. Beribadah dengan menjalankan amalan-amalan nusuk. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan manasik, fi makanin makhsus, di tempat-tempat tertentu. Masjidil Haram, Arafah, Mina, Muzdalifah. Nah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan amalan-amalan tertentu dengan menjalankan amalan manasik di tempat tertentu, fi waktin makhsus, di waktu-waktu yang khusus, dimulai dari bulan apa? Syawal, 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan saja, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Naam. Alama ja'a fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang datang dari sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini definisi haji. Beribadah kepada Allah. Naam, dengan menjalankan amalan manasik di tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu yang khusus. Naam, sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, dari definisi haji saja disebutkan at-ta'abbud, beribadah kepada Allah. Berarti niatnya harus apa? Ikhlas. Bukan beribadah haji supaya mendapatkan gelar apa? Hajah atau tuan haji, pak haji. Nah, setelah haji baru pakai kerudung. Nah, ini maka menafikan daripada pahala haji tersebut dan definisi haji. Maka harus dengan niat adalah untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan ibadah ini. Bukan karena dipandang, dipuji karena sudah menyelesaikan ibadah tersebut. Naam. Ini naam ibadah al-hajj. Fadilahnya apa ikhwan ya fidzakumullah? Pengampunan dosa. Naam, pengampunan apa? Dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, man hajja falam yarfuth walam yafsuk. Barang siapa yang haji, dia tidak berkata kotor, ya, tidak berkata senonoh, dan tidak berbuat kefasikan, kezoliman. Nah, raja'at ke waladatuhu ummuh. Maka dia kembali seperti seorang yang dilahirkan oleh ibunya. Seperti apa? Bayi. Bayi itu di atas fitrah. Tidak ada apa? Tidak ada dosa. Nah, ini apa? Bayi. Ini apa? Fadilahnya haji. Nah, begitu pula fadilah yang kedua masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ila al-umrah wa kaffarat lima bainahunna. Ibadah umrah dengan umrah yang lain adalah pelebur dosa. Wal hajjul mabrur laysa lahul jazaa illa jannah. Dan haji mabrur yang diterima enggak ada pahala bagi dia kecuali surga. Allahu akbar. Maka ini dua fadilah. Yang mana hukum haji ini apa? Wajib dari Al-Quran, wajib dari sunnah dan ijma' para ulama. Dari Al-Quran yang disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait, kepada Allah bagi umat manusia. Berarti apa? Wajib bagi mereka. Nah, untuk menuju ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, tentu dengan syarat-syarat yang berlaku. Nah, dari as-sunnah, hadis yang sudah kita sebutkan dalam perkara puasa, Islam ditegakkan di atas 5 pilar, di antaranya apa? Hajjul bait. Nah, maka ini merupakan salah satu rukun Islam dan sudah menjadi apa? Ijma' para ulama akan kewajibannya. Nah, tahun berapa diwajibkan haji? Tahun berapa diwajibkan sholat? Tahun berapa diwajibkan zakat? Tahun berapa diwajibkan puasa? Nah, siapa yang mau borong jawabannya? Dapat hadiah. Kalau benar. Gak boleh satu. Semua diborong. Apa ya kawan? Haji tahun berapa? Tahun? 29. Tahun 9. Terjadi khilaf di antara para ulama. Untuk haji apa ya kawan? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tahun 6 Hijri. Itu pendapat yang pertama. Nah, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, ayat ini turun di perjanjian Hudaybiyah. Ayat ini turun di perjanjian apa? Al-Hudaybiyah. Sempurnakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajib untuk menyempurnakan haji. Begitu pula umrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian Hudaybiyah tahun berapa? Ahli sirah. Mana Ibnu Hisham? Di sini. Nah. Siapa Ibnu Hisham? Alim dalam perkara sirah. Nah. Siapa Mubarak Furi di sini? Nah. Perjanjian Hudaybiyah tahun berapa? Tahun 6 Hijri, sudah kita sebutkan tadi. Nah, ada yang berpendapat pula tahun 7, ada yang berpendapat tahun 8. Nah, ada yang berpendapat tahun 9 dan ada yang berpendapat tahun 10. Nah, tapi yang ditopang dengan dalil tahun ke-6 ketika terjadinya apa? Perjanjian Hudaybiyah, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kalau sholat, kapan ya? Sholat kapan turun kewajibannya? Sebelum hijrah, na'am. Anak tanya tahunnya. Sebelum hijrah, na'am. Jawaban paling mudah apa? Assalamualaikum, ikhwan. Jawaban paling mudah apa? Al-Mi'raj, Lailatul Mi'raj. Malam apa? Al-Mi'raj. Kapan gitu? Tahun berapa diwajibkannya salat? 12 12 ba'da nubuwah. 12 tahun setelah kenabian. Nah, 12 tahun setelah apa? Setelah kenabian. Diwajibkannya sholat 1,5 tahun sebelum hijrah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kana awalu fardhu sholati al-khams rak'atan. Naam, wa ba'da al-hijrah aqarrat fi as-safar wa zidat fi al-hadar rak'atain. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, awal kali diwajibkannya salat 5 waktu itu 2 rakaat. Naam, awal kali diwajibkannya salat 5 waktu itu 2 rakaat sebelum hijrah. Naam. Berarti apa? Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Nah. Kemudian ikhwani afidzakumullah, wa ba'da al-hijrah aqarrat fi as-safar. Setelah hijrah kemudian ditetapkan ketika safar hukum asalnya berarti berapa? 2. Berarti salatnya musafir itu qasar. Ini yang mendekatkan kepada sunnah salat musafir adalah qasar. Karena ini asal hukum sholat. Wazidat fil khadar, ditambahi ketika mukim. Jadi ketika safar tetap hukum asal apa? Sholat 2 rakaat. Nah, yang berubah ketika dalam keadaan apa? Mukim. Nah, dengan ditambahi 2 rakaat kecuali maghrib. Ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam 1 tahun apa? Kaifiyah salatnya 2 rakaat. Ini terjadi 1,5 tahun sebelum hijrah. Puasa tahun 2. Bulan apa? Bulan? Hai akhwa. Sering kali anak tanya antum. Bulan apa? Arman mengatakan bulan Ramadan. Bulan apa? Perang Badar. Naam, Perang Badar, betul. Tahun 2. Anak tanya kapan? Bulan apa? Kapan diwajibkannya? Tahun kedua, na'am. Perang Badar, ya. Mereka berperang pertama dalam keadaan berpuasa. Allahumma barik. Hah? Di bulan apa? Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, berarti ada Ramadan yang enggak dikerjakan sama mereka. Berarti di bulan Sya'ban. Kewajiban Ramadan itu di bulan Sya'ban tahun 2 Hijri. Sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan 9 kali seumur hidup karena dihitung mulai tahun 2 Hijri. Nah, kewajiban itu datang di bulan Sya'ban, masuk Ramadan sudah berpuasa mereka. Nah, kewajiban zakat. Nah, salat tahun satu tahun setengah sebelum hijrah. Kemudian puasa tahun dua hijri. Zakat tahun berapa? Nah, ya. Nah, zakat ini hukum asalnya wajib di Mekah. Hukum asalnya wajib di Mekah. Tapi belum ada perincian. Zakat mal, zakat pertanian, perkebunan, kemudian zakat per emas dan perak, ya. Kemudian zakat peternakan, kambing, sapi, unta. Kewajibannya sudah ada di kota Mekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya ketika dipanen. Ini zakat pertanian. Tapi perinciannya datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Perinciannya datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am di kota Madinah. Nah, Allah taala a'lam. Nah, ini enam rukun yang kelima. Kemudian insyaallah kita akan masuk kepada derajat agama yang kedua, yaitu mengenai al-iman. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah setelah azan ada soal. Nah.